الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمنا ورحمكم الله، kita lanjutkan kembali pada sore hari ini untuk membaca enam pembahasan tentang tajhizul mayyit wassalatu alaihi wa dafnuhu, menyiapkan jenazah, menyolatkannya dan menguburkannya. Satu pembahasan dalam kitab durus kitab ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah ilallamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan yang ke-6, yaitu tentang apa? Tentang terakhir terakhir tentang mengkafani, sahih, takfin. Oh, pelajaran yang kelima, afwan, ya, pelajaran yang kelima yaitu tentang takfinul mayyit, mengkafani mayyit. Dan kemarin telah kita membuat peragaan sehingga mudah-mudahan lebih bisa dipahami apa yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah dalam pembahasan yang kelima tersebut, yaitu tentang mengkafani mayit. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ke-6. Qala Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala sadisan, yang ke-6, ahakun nasi bi ghuslihi wa salati alaih wa dafnihi wasiyuhu fi dhali summa al-ab summa al-jad summa al-aqrabu fal-aqrab min al-asabati fi haqqir rajul. Kata beliau rahimahullah, pembahasan yang ke-6, ahakun nasi bi ghuslihi, manusia yang paling berhak untuk memandikan jenazah dan paling berhak untuk menyolatkan serta menguburkannya adalah wasiyuhu, adalah laki-laki yang mendapatkan wasiat dari sang mayit sebelum meninggalnya. Ini kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya laki-laki, sebelum meninggal mungkin dia ada wasiat. Kalau misalnya dia berwasiat, tolong kalau saya meninggal maka dimandikan oleh fulan, maka fulan tadi wasiyuhu, yang mendapatkan wasiat dari sang mayit sebelum wafat, maka dia adalah yang paling berhak untuk memandikan, menyolatkan, menguburkan. Summa, kemudian urutannya setelah itu ada al-ab, ayah. Summa al-jad, kemudian kakek. Summa al-aqrabu fal-aqrab minal asobat, kemudian yang paling dekat, kemudian yang paling dekat dari asobah. Nah, urutan asobah itu pertama dari jalur ubuwah tadi, bapak, kakek, wa in ala, terus ke atas. Ini asobah dari jalur disebut dengan ubuwah. Kemudian bunuwah dari keturunan atau anak yang laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki, terus ke bawah, wa in nazal, dari anak ataupun cucu yang laki-laki. Ini asobah dari segi bunuwah. Kemudian fal akrab wal akrab, sumal akrab wal akrab, yakni dari salah bunuwah maka ukhuwah, dari saudara, saudara sekandung. Naam, laki-laki saudara sekandung, wa in nazal, dan kemudian saudara sebapak. Naam, barakallahu fikum. Kemudian anak-anaknya, anak laki-laki dari saudara sekandung ataupun saudara sebapak. Kemudian yang terakhir urusan urutan asoba dari jalur kepamanan. Naam, umuwah, yaitu paman, paman sekandung, yakni yang dia sekandung dengan ayah kita, ataupun paman sebapak, paman tadi dia saudara sebapak dengan ayah kita, dan anak-anak laki-lakinya, ini juga urutan asobah dari jalur kepamanan. Nah, ini urutannya. Dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menerangkan bahwa urutan di sini adalah urutan yang lebih utama. Urutan siapa yang lebih utama untuk mengurusi jenazah. Naam. Seandainya dalam kondisi urutannya tadi yang pertama apa? Siapa? Yang paling berhak untuk mengurusi yang pertama siapa? Yang mendapatkan wasiat. Kemudian setelah itu siapa? Ayah atau ke atas, jad dan in ala. Kemudian bunuwah, ya, kemudian ukhuwah, jadi persaudaraan, kemudian dari pamanan. Nah, ini seandainya kondisinya semuanya mereka itu memiliki ilmu tentang ini, tentang pengurusan jenazah. Dan mereka meminta untuk mengurus jenazah. Mereka memiliki ilmu dan mereka meminta untuk mengurus jenazah. Maka siapa akan kita dahulukan tadi? Siapa yang diwasiatnya? Ada tidak? Nah, kalau tidak ada ayahnya, kalau tidak ada kakeknya, kalau tidak ada dari jalur anaknya yang laki-laki. Terus demikian. Kalau kondisinya demikian, kondisinya mereka semua memiliki ilmu untuk mengurus jenazah. Yang kedua, namrang mereka menuntut untuk mengurus jenazah tadi. Kalau kondisinya tidak ada dari urutan-urutan ini, orang yang diwasiati ternyata enggak tahu ilmunya gimana. Ayahnya juga enggak tahu ilmunya untuk mengurus jenazah. Atau kakeknya dan semua asobah itu tidak mengerti ilmunya, maka tetap kalau kondisi demikian, yang lebih diutamakan untuk mengurus adalah dari kalangan kaum muslimin yang memiliki ilmu untuk mengurus jenazah. Karena dalam hal ini terkait dengan hukum-hukum syar'i dalam pengurusan jenazah. Dan bagaimana akan diurus oleh orang yang dia tidak memahami pengurusan jenazah. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi urutan di sini dijelaskan dalam kitab Mulakhas Fiqhi oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, urutan dalam kondisi demikian. Kalau semuanya dianggap memang memiliki apa? Ilmu tentang pengurusan jenazah. Kalau tidak, tetap yang didahulukan adalah orang yang mengetahui ilmunya, walaupun bukan kerabat dari kalangan kaum muslimin. Dia didahulukan karena sebab ilmu yang dia miliki tentang pengurusan jenazah. Nah, kemudian berkata Syekh bin Baz rahimahullah, wal aula bi ghusl mar'ah. Kalau tadi fi haqqil rajul, tadi pada mayat yang laki-laki, jenazah yang laki-laki. Sekarang bagaimana kalau jenazahnya wanita? Qala rahimahullah, wal aula bi ghusl mar'ati wasiyyatuha. Kalau tadi wasiyuhu, ini wasiat atau menunjukkan, berarti yang paling utama urutannya untuk mengurusi pengurusan naam jenazah yang wanita, memandikan dan lain sebagainya, adalah wasiyatuha, yakni wanita yang mendapatkan wasiat dari sang mayit tadi sebelum meninggal. Barangkali sang mayit yang wanita tadi yang meninggal, sebelum meninggal dia berwasiat, kalau saya meninggal tolong dimandikan oleh fulana. Berarti fulana tadi yang paling apa? Berhak untuk mengurusinya. Karena mungkin dia sudah percaya padanya, nah dia tahu sifatnya, mungkin menjaga amanah. Nah, berarti didahulukan. Summal ummu, kemudian ibunya, ibu dari sang jenazah wanita tersebut. Summal jaddatu, kemudian neneknya. Summal aqrabu fal aqrab, kemudian yang paling dekat, kemudian yang paling dekat dari min nisaiha, dari wanita-wanita kerabatnya. Mana yang paling dekat padanya, itu urutannya. Ini pula sama kondisi ini kalau kondisinya tadi yang diwasiatkan ataupun ibu dan nenek yang sekerabatnya dalam kondisi mereka mengetahui apa ilmu tentang pengurusan jenazah. Kalau tidak, tetap yang didahulukan wanita yang mengetahui tata cara pengurusan jenazah tadi. Nah, qala Syekh bin Baz rahimahullahu taala, walizawjaini an yughassila ahaduhuma al-akhar, dan boleh bagi suami istri salah satu dari keduanya memandikan yang lainnya. Jadi maksudnya memandikan, suaminya memandikan istrinya atau istrinya memandikan suaminya yang meninggal. Boleh. Nah, selain ini tetap jenazah laki-laki diurus oleh siapa? Laki-laki. Jenazah wanita diurus oleh wanita. Namun ada pengkhususan antara suami istri, boleh. Suami kalau istrinya meninggal duluan, boleh bagi suaminya untuk memandikannya. Demikian pula sang istri, kalau suaminya meninggal duluan, boleh sang istri untuk memandikan suaminya. Selain ini, semua harus naam diurus, jenazah laki-laki oleh laki-laki, jenazah wanita diurus oleh wanita. Naam. Li'anna as-siddiqa, karena ada contoh dari salafus saleh. Dikarenakan as-siddiqa, yang dimaksud sahabat Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu an, ghassalathu zawjatuhu, yang memandikan beliau radhiyallahu an ketika beliau wafat adalah istrinya. Nah, wali anna aliyan, juga dikarenakan sahabat Ali radhiyallahu an ghassala zawjatahu Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika istrinya yaitu Fatimah bintu Rasulullah SAW wafat, maka yang memandikan jenazah Fatimah adalah suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka dari contoh salafus saleh ini, boleh suami istri memandikan jenazah salah satu antara keduanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian ditambahkan sedikit, bagaimana kondisinya kalau jenazahnya itu anak kecil. Nah, belum berumur 7 tahun, maka disebutkan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih bahwa kalau jenazahnya anak kecil yang belum berumur 7 tahun, maka misalnya jenazah laki-laki boleh dimandikan oleh para wanita kalau belum berumur berapa? 7 tahun. Kalau sudah berumur 7 tahun, tidak. Kemudian bagaimana kondisinya kalau seandainya ketika meninggal seorang wanita, dia tidak ada suaminya untuk memandikan, namun yang ada adalah kaum muslimin laki-laki yang tidak ada pada para wanita lainnya. Maka kalau kondisi demikian, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, nah, ketika seorang wanita muslimah meninggal, tidak ada suaminya dan tidak ada wanita yang lain dari kaum muslimin, maka kalau kondisi demikian, mayatnya ditayamumkan. Jadi jangan maksa oleh para lelaki, ya. Demikian sebaliknya, kalau dalam satu keadaan yang meninggal seorang laki-laki dan dia tidak ada istri untuk memandikannya dan tidak ada pula laki-laki yang lain dari kalangan kaum muslimin di saat itu, yang ada hanya para perempuan, maka jenazah laki-laki tadi ditayamumkan oleh para wanita dengan catatan apa, tangannya di apa, dibungkus dengan khirqah tadi, dengan kain. Demikian pula yang kasus yang pertama tadi, supaya tidak menyentuh langsung naam tubuh dari jenazah tersebut, karena bukan apa, mahrumnya. Nah, demikian yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala sebagai tambahan yang kami yang kita baca dari kitab ini. Naam. Qala rahimahullah taala, selesai pembahasan yang keenam, setelah itu masuk kepada pembahasan yang ketujuh. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, sabian yang ketujuh, sifatus salati alal mayyit. Pembahasan yang ketujuh adalah sifat, yakni tata cara, kaifiat menyolatkan jenazah. Qala rahimahullah, yukabbiru arba'an wa yaqra'u ba'da al-ula al-fatihata wa in qara'a ma'aha suratan qasiratan aw ayatan aw ayataini fahasanun lil hadis sahih al-warid fi dhalika an ibn Abbas radhiyallahu an. Masalah yang ketujuh tentang bagaimana tata cara menyolatkan jenazah. Beliau mengatakan yukabbiru arba'an, bertakbir empat kali. Yani maksudnya solat jenazah itu dilakukan dengan empat takbir. Naam barakallahu fikum. Allahu Akbar. Naam. Ini yang pertama. Naam. Kemudian setelah takbir yang pertama, membaca wa yaqra'u ba'dal ula al-fatihah. Naam. Dan beliau melakukan solat jenazah dengan empat takbir berdasarkan riwayat yang sahih, diantaranya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan dalam hadis naam tersebut, فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِرَاتٍ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun keluar naam bersama para sahabatnya menuju ke musalla. Musalla tempat yang lapang yang biasa untuk digunakan naam menyolatkan tadi jenazah. Naam. Wa kabbara arba'a takbiratin, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dengan empat takbir. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa salatul jenazah ini dilakukan dengan empat takbir. Walaupun ada riwayat lain, naam, ada riwayat yang menunjukkan tambahan atas empat takbir. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdurrahman ibnu Abi Layla, qala kana Zaidun yukabbiru ala jana ala janaizina arba'an wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Seorang sahabat yaitu Zaid, beliau biasa melakukan ketika menyolatkan jenazah-jenazah di antara kami yang meninggal, kata Abdurrahman bin Abi Layla, dengan empat takbir. Ini sahabat Zaid. Dan sesungguhnya beliau yaitu Zaid radhiyallahu an bertakbir ketika menyolatkan satu jenazah sebanyak 5 kali. Maka aku pun bertanya kepada beliau, kepada Zaid tadi. Bertanya, kenapa melakukan 5 takbir? Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dengan 5 takbir tadi. Berarti kalau misalnya yang bertakbir 5 kali, jaiz, boleh. Jangan kemudian heran, karena memang ada riwayat. Ada Syekh Muqbil rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ashah yang paling sahih hadis dalam masalah ini, kata beliau, adalah bertakbir 4 kali. Walaupun tadi ada riwayat yang boleh 5 kali. Naam, wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa yaqra'u ba'dal ula al-Fatihah. Kemudian orang yang menyolatkan tadi, menyolatkan jenazah, dia membaca setelah takbir yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Wa in qara'a ma'aha suratan qasiratan au ayatan au ayataini fahasanun, kata Syekh bin Baz. Kemudian kalau setelah membaca Al-Fatihah dia membaca satu surat yang pendek atau satu ayat atau dua ayat, fahasanun, ini baik, kata beliau. Bisa, boleh dilakukan. Nah, kenapa? Karena hal ini ada dan disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, juga Imam Nasa'i. Nah, riwayat sahabat Ibnu Abbas juga dari Talhah Ibnu Talhah Ibnu Abdullah bin Auf. Qala salaitu khalfa, naam, sahabat riwayat dari Ali bin Abbas, naam, barakallahu fikum, an Talhah ibn Abdullah ibn Auf qala, kata Talhah ibn Abdullah ibn Auf, salaitu khalfa ibn Abbas, aku salat di belakang ibn Abbas ala janazah, jadi menyolatkan satu jenazah, salat mayit. Faqara'a bi Fatihatil Kitab, kemudian sahabat Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah. Wa suratan, naam, bi Fatihatil Kitab wa suratin, kemudian membaca satu surat yang lainnya selain surat Fatihah. Wa jahara hatta asma'ana, beliau menjaharkan, naam, dengan maksud untuk apa? Untuk memberikan pengajaran ketika itu, sampai beliau memperdengarkannya kepada kami. Falamma faragha, ketika selesai beliau menyolatkan jenazah, akhadtu biyadihi fasa'altuhu, aku memegang tangannya, tangan sahabat Ibnu Abbas, kata Talhah Ibnu Abdullah Ibnu Auf, aku memegang tangan sahabat Ibnu Abbas, fasa'altu, aku bertanya, kenapa membaca satu surat selain surat Al-Fatihah? Faqala, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, sunnatun wa haqqun, ini adalah sunnah dan benar. Barakallahu fikum, tentu ketika para sahabat mengucapkan atau mencontohkan satu ibadah, dan para sahabat itu semuanya apa? Udul. Semuanya memiliki adalah, sehingga ketika seorang sahabat melakukan ibadah seperti ini, barakallahu fikum, yang bukan naam hasil olah pikirannya, maka ini adalah yang mereka dapatkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat memaksakan itu adalah sunnah. Boleh, bukan berarti wajib. Kalau membaca surah Al-Fatihah saja ya cukup. Namun kalau ada tambahan sedikit, nah, jangan surat Al-Baqarah. Ya. Panjang. Ya. Nah, salat jenazah tidak terlalu panjang. Nah, tapi baca, kalau mau membaca surat yang pendek atau satu ayat atau dua ayat, silakan. Hasan, kata Syekh bin Baz rahimahullah, fahasanin. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, summa yukabbiru tsaniyata, kemudian dia bertakbir dengan takbir yang kedua. Allahu Akbar. sedang baca surah Fatihah atau tambahkan surat yang pendek tadi. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, ini setelah takbir yang kedua. Apa yang dibaca? Wa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka salatihi fi tashahhud. Orang yang menyolatkan jenazah, dia membaca solawat kepada Nabi sebagaimana solawat yang dia baca ketika tashahhud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, solawat seperti ini dibaca setelah takbir yang ke berapa? Kedua. Naam. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala thumma yukabiru asalisata. Kemudian setelah itu bertakbir yang ketiga. Wa yaqul, dan dia setelah bertakbir yang ketiga mengucapkan doa. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وعنده من عذاب القبر وعذاب النار وابصح له في قبره ونور له فيه. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudilluna ba'dahu. Syekh bin Baz menyebutkan doa ini, kata beliau ini dibaca setelah takbir yang keberapa? Ketiga. Sebenarnya doa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah di sini, ini adalah beliau menggabungkan dari tiga riwayat, ada tiga hadis. Enam. Yang pertama yaitu disebutkan dalam riwayat sebuah hadis, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Naam. Dan dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, yaitu doa yang disebutkan tadi, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unzana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Naam. Summa jaa fi akhir doa, kemudian datang di akhir doa tersebut, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini diriwayatkan di antara Imam Abu Dawud dan selainnya dari hadis Abu Hurairah. Naam. Doa yang agung. Kemarin kita di awal sebelum pembahasan membacakan ucapan Naam al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Fiqhi dalam masalah ini, bahwa di dalam Naam pengurusan jenazah termasuk mensolatkan, di dalamnya terkandung berbuat ihsan kepada siapa? Mayit, kepada kerabat-kerabatnya, dan merupakan ibadah. Naam barakallahu fikum, maka kalau kita lihat doa di sini demikian adanya. Di saat saudara kita seorang muslim dia wafat, benar-benar ketika itu dia membutuhkan doa dari saudara-saudaranya. Dan doa ini memberikan manfaat, pengaruh, berpengaruh. Naam barakallahu fikum, terhadap saudara kita yang sudah meninggal tadi. Sebagaimana disebutkan dalam doa yang kita baca tadi, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah kepada yang hidup di antara kami dan yang kepada yang sudah meninggal di antara kami. Ini kemaslahatan bukan saja kepada sang mayit yang ada di hadapan yang sedang disolatkan, namun juga kepada yang masih hidup dari kaum muslimin, juga kepada yang meninggal yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Doa memberikan naam kemaslahatan kepada kaum muslimin. Naam. Wa syahidina wa ghaibina, yang hadir dari kalangan kami ataupun yang tidak hadir. Wasagirina, kepada yang kecilnya, kepada yang besarnya, kepada laki-lakinya, kepada wanitanya. Naam, luas doanya. Allahumma man ahyaitahu minna fahyai ala islam. Ya Allah, orang yang engkau hidupkan di antara kami yang masih hidup, fahyihi ala islam, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Dan barang siapa dan orang yang kau wafatkan di antara kami, wafatkanlah di atas iman. Ada sebuah pertanyaan mungkin, kenapa orang yang hidup disebutkan di sini hidupkanlah di atas Islam, sementara wafat wafatkanlah di atas iman? Dibedakan. Di antara jelaskan oleh para ulama kenapa dibedakan dalam doa ini, yang hidup didoakan agar dihidupkan dalam Islam. Islam di sini dalam makna yakni amalan saleh. Karena orang yang masih hidup masih memiliki fursah, kesempatan untuk apa? Untuk melakukan banyak amalan saleh. Maka kita doakan ketika kita menyolatkan jenazah agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kaum muslimin, nah, mereka di atas Islam, di atas amalan saleh, untuk melakukan banyak amalan saleh. Nah, adapun barang siapa yang wafat, maka wafatkan di atas iman, yakni di atas akidah yang sahih. Kenapa? Karena orang yang sudah mau meninggal tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan banyak amalan saleh. Ketika itu yang benar-benar dia butuhkan adalah diwafatkan di atas akidah yang benar, di atas keimanan. Ini di antara sir atau hikmah kenapa dibedakannya doa ini, naam fa'ahyihi alal islam, demikian ataupun yang sudah meninggal fatawaffahu alal iman. Naam barakallahu fikum. Ini hadis yang pertama yang beliau sebutkan. Kemudian beliau menggabungkan dengan hadis lainnya, doa dalam hadis lainnya, yaitu doa yang disebutkan dalam hadis Auf Ibnu Malik radhiyallahu an dalam Sahih Muslim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai kepada ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, wa'iduhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Nah, ini barakallahu fikum doa dalam hadis yang lainnya. Naam. Kemudian disebutkan dalam doa yang disyariatkan ini, ya seandainya misalnya antum belum mampu untuk membaca semua doa-doa ini, dengan sebagiannya cukup. Ya. Dengan misalnya riwayat tadi yang pertama, Allahumma gfir li hayyina wa maytina ila akhiri, ila akhir ada doa, cukup. Ataupun yang kedua tadi, Allahumma gfir lahu warhamu wa'afi wa'fu anhu, sampai akhir doa ini juga cukup. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja kalau antum mau menggabungkan semuanya juga boleh, silakan. Mendoakan banyak, mendoakan kepada yang meninggal, demikian pula kepada yang masih hidup. Nah, barakallahu fikum. Banyak makna-makna agung yang dijelaskan dalam hadis ini, dalam doa ini, namun dalam kita khawatir tidak selesai. Mungkin mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita menyampaikan apa yang dijelaskan ulama dari makna-makna yang agung yang terkandung dalam doa ini. Ala kulli hal, doa ini benar-benar doa yang agung, doa yang naam benar-benar padanya terkandung ihsan kepada sang mayit, kepada keluarganya, kepada kaum muslimin, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Benar-benar ini adalah doa yang agung yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yanfa', memberikan manfaat. Maka antum sungguh-sungguh ketika mendoakan dalam sang mayit, ketika kita dalam sholat menyolatkan mayit tersebut. Nah, Qala rahimahullahu ta'ala, summa yukabbiru rabi'ata, kemudian bertakbir yang keempat, wa yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi, wa yustahabbu an yarfa'a yadaihi ma'kulli takbiratin. Beliau Syaikh bin Baz menyebutkan, kemudian dia bertakbir yang keempat dan mengucapkan satu salam an yaminihi, ke sebelah kanannya. Ini disebutkan para ulama yang datang sunnah dalam ini, yakni salam berapa kali? Satu kali ke sebelah kanan. Assalamualaikum. Lalu bagaimana kalau kita melakukan salam dua kali ke kanan dan ke kiri? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam sebuah fatwa beliau, beliau menyebutkan bahwa nah, seandainya salam dua kali ke kanan dan juga ke kiri, berarti dua kali kan, satu kali ke kanan, satu kali ke kiri, beliau mengatakan lah harus tidak mengapa li wurudil afar fidhali, karena datangnya afar dalam hal ini, boleh. Namun yang disebutkan dalam hadis dalam sunnahnya tadi satu kali, namun ada afar dari sahabat, para sahabat Rasulullah SAW, yakni salam dua kali yaitu ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian kata Syaikh bin Baz rahimahullah, wa yustahabbu an yarfa'a yadayhi ma'a kulli takbirah, dan disukai untuk mengangkat kedua tangannya bersama setiap takbir. Ini beliau memilih, ada khilaf sebagian ulama pendapat itu tidak mengangkat tangan, namun Syaikh bin Baz memilih di sini bahwa mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir maka ini mustahab. Kenapa? Dikarenakan hal ini datang dengan sanad yang sahih dari perbuatan seorang sahabat, yaitu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu bahwasanya beliau sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yarfa'u yadayhi ma kulli takbiratin min takbirati sholati 'alal mayyit. Dalam riwayat sanad yang sahih, nah, dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dalam kubra'nya, kemudian Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya sahabat Ibnu Umar beliau mengangkat kedua tangannya pada bersama dengan setiap takbir dari takbir salat mayyit. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya beliau radhiyallahu an, sahabat Ibnu Umar, nam mengambil mendapatkan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kata para ulama yang berpendapat mustahabnya mengangkat kedua tangan ketika menyolatkan jenazah, setiap takbir ketika menyolatkan jenazah, di anna hadza, karena yang seperti ini la yuqalu min jihat ra'yi, tidak ada dikatakan dari nam sisi ra'yunya para sahabat, bukan, karena masalah ibadah. Sahabat ma'ruf dikenal sebagai orang yang mengikuti naam ittiba kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah. Naam, para sahabat dalam perkara din agama mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau tadi mengatakan yustahab, namun bukan wajib. Kalaupun tidak mengangkat, tidak mengapa. Kata para ulama, hadza amrun wasi'. Naam, yang padanya ada kelapangan. Barang siapa mau mengangkat kedua tangannya, naam, fahada jaiz, wa qala Syaikh bin Baz mustahab. Naam, ada pun yang tidak mengangkat tangannya juga tidak mengapa. Naam, amrun wasi. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idha kana al-mayyitu imra'atan, kalau mayitnya wanita. Kalau tadi kita lihat doanya, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kan domir kata ganti yang disebutkan dalam lafaz doa setelah rakaat yang setelah takbir yang keberapa, afwan, bukan rakaat, setelah takbir yang keberapa? Tidak. Ya. Salat jenazah tidak ada ruku. Ya. Tidak ada ruku. Yang ada empat takbir saja. Naam. Barakallahu fikum. Ada kasus karena tidak tahu. Disebutkan oleh sebagian para ulama ada betul-betul terjadi. Karena tidak tahu. Naam, dia menyolatkan jenazah. Akhirnya apa? Dia sholat jenazah di hadapan jenazah persis seperti sholat wajib. Seperti sholat biasa. Ada rukunya. Nah, subhanallah. Nah, di hadapan apa? Jenazah. Nah, padahal sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Nah, dalam lafaz doa tadi setelah takbir yang ketiga, di antara doa yang disyariatkan untuk dibaca yaitu Allahumma gfir lahu warhamu wa'afi wa'fu'anhu, ada dhamir. Sana Allahumma gfir lahu, dhamir ha yang didhammah di sini, ini dhamir untuk laki-laki atau wanita? Laki-laki atau wanita? Laki-laki kan. Naam, dhamir untuk naam ghaib. Yani kalau dalam bahasa Indonesia untuk orang ketiga. Untuk orang ketiga yang laki-laki. Satu orang. Nah, bagaimana sekarang kata Syekh bin Baz kalau mayitnya wanita? Sementara dia membaca doanya doa yang tadi, yang ini, Allahumma gfir lahu. Kalau doa yang sebelumnya, Allahumma gfir li hayyina wa mayitina wa syahidina wa ghaibina, kalau ini tidak ada dhamirnya. Ya. Kalau tidak ada dhamir bagi mayit tadi. Nah. Namun kalau doa yang kedua, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu, ada dhamir yang ditujukan kepada jenazah tadi. Nah, kalau mayitnya laki-laki satu orang, maka tadi Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Jenazah laki-laki. Kalau wanita, fa idza kanatil mayyitu imra'atan, kalau mayitnya wanita, seorang wanita, yuqal, maka diucapkan Allahumma gfir laha. Diganti dhamirnya menjadi apa? Menjadi ha. Naam. Yang tadinya di dhamma menjadi di fathah dengan mad. Yani untuk menunjukkan kata ganti untuk naam wanita tadi. Kalau kita tahu ini seorang wanita kan. Naam. Wa idza kanatil janaizu isnatain. Nah, sekarang kalau jenazahnya dua. Diganti lagi dhamirnya menjadi Allahumma ighfir lahuma. Allah, ya Allah ampunilah bagi dua jenazah ini. Kalau dua laki-laki ataupun wanita ya sama saja huma. Naam. Barakallahu fikum. Ila akhir. Wabil jam'i, dan diganti dhamirnya dengan jama' idza kanat aktsara min dzalik, kalau lebih banyak dari dua. Jama'. Kadang-kadang misalnya satu musibah terjadi, kecelakaan, sehingga yang meninggal lebih dari dua, tiga, empat, lima, kan banyak. Apa kita menyolatkan satu-satu? Ada 20 mayat misalnya. Tidak bisa dibarengkan dalam satu waktu. Nanti akan disebutkan disinggung di sini bagaimana urutan dalam menyimpannya. Nah, namun dalam melakukan satu kali. Nah, dhamir dalam doa tadi diganti dengan jama'. Allahumma gfir lahum. Allahumma gfir lahum. Naam. Barakallahu fikum. Allahumma gfir lahum ila akhir. Naam, barakallahu fikum. Yani maksudnya disesuaikan dhamir dalam doa tadi bima yunasibu dzalika, dengan yang sesuai dengan naam keadaannya. Nah, kalau mayatnya semuanya wanita semua. Naam, lebih dari dua. Maka diganti jadi apa? Allahumma gfir lahun. Ya. Naam. Namun kadang ada masalah. Begitu kita masuk masjid, orang sudah siap menyolatkan jenazah. Kita mau ikut. Ya. Kita mau ikut. Nah, takbir, Allahu Akbar. Kita belum tahu. Nah, ini jenazah laki-laki apa wanita? Kan gitu. Masanya dulu, Pak Imam. Kan enggak mungkin. Ya. Nah, gimana ini? Kita mau baca doanya, nah hafalnya misalnya doa yang tadi. Nah, kalau hafalnya doa yang hadis sebelumnya, Allahumma gfir li hayyina, ini enggak ada dhamirnya kan? Tapi kalau hafalnya doa yang tadi, Allahumma gfir lahu, nah ini gimana ini? Laki-laki apa wanita? Kalau dalam kondisi tidak tahu, yajhal halal mayit, ya, tidak tahu keadaan mayit, apakah laki-laki atau wanita, maka tidak mengapa dia membaca Allahumma ighfir lahu, namun dhamir ha tadi dia niatkan naam kepada al-mayyit. Ya, al-mayyit kan mudzakkar. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah bagi mayyit ini. Mayyit ini mudzakkar diganti dengan dhamir, ya dhamir ha. Boleh pula Allahumma ighfir laha kalau dia maksudkan dhamir ha tadi di janazah. Janazah kan muannas. Ya, Allahumma ighfir laha, ya Allah ampunilah jenazah ini. Kalau dalam keadaan kita tidak tahu. Nah, barakallahu fikum, yang disolatkan ini jenazahnya laki-laki atau wanita. Tapi kalau tahu ya tadi sesuaikan dengan seperti di awal tadi dhamir. Kalau membaca doa yang tadi. Nah, baca doa Allahumma ighfir lahu tadi. Qala Asy'ib bin Basrah rahimahullahu taala, amma idza kana faratan fayuqalu badala du'ai lahu bil maghfirah allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran li walidayhi wa shafi'an mujaba allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bis salihi salafil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim alaihi salam waqihi birahmatika adzabal jahim. Ikhwani fi Ibrahim rahimakumullah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, amma adapun jika mayitnya farata. Farata itu saghir, anak kecil. Nah, bagaimana baca doanya? Kalau mayitnya anak kecil, farata, yakni farata itu bayi anak kecil yang meninggal mendahului orang tuanya. Fayuqalu, maka dikatakan sebagai ganti dari doa untuk sang mayit tadi meminta ampunan tadi, sebagai ganti Allahumma ighfir lahu, diganti dengan doa Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran li walidayhi wa syafi'an mujaba. Ya Allah, jadikanlah mayit ini, anak kecil tadi yang meninggal, sebagai faraton. Naam, yang sebagai naam yang mendahului orang tuanya, yang menjadi simpanan orang tuanya, yang akan menyiapkan kemaslahatan bagi orang tuanya. Dhukhra, yakni sebagai pahala simpanan bagi orang tuanya. Li walidayhina. Wasafi'an mujaba. Dan ya Allah, jadikanlah anak yang meninggal ini syafi'an, sebagai pemberi syafaat yang mujaba, yang dikabulkan, untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Karena anak-anak kecil yang meninggal ketika kecil, dan dia diakikahkan sebagaimana mendapat sebagian ulama, maka dia bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, diwakilkan supaya anak ini menjadi pemberi syafaat kepada orang tuanya. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma, ya Allah, beratkanlah timbangan kebaikan kedua orang tuanya dengan sebab anak ini yang meninggal. Karena mungkin kesabaran orang tuanya. Nah, wa'adzim bihi ujurahuma, dan besarkanlah ya Allah pahala keduanya, pahala kedua orang tuanya dengan sebab anak ini yang meninggal. Walahiqqu bi sholihis salafil mu'minin, dan gabungkanlah, sertakanlah anak ini ya Allah dengan orang-orang soleh dari kalangan salaful mu'minin, kaum mu'minin yang terdahulu. Waj'alahu fi kafalati Ibrahim alaihi salam, dan jadikanlah anak ini ya Allah fi kafala, dalam jaminan atau dalam pengasuhan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang disebutkan sebagian ulama bahwasanya, dan disebutkan dalam sebuah hadis, tentang ru'ya, bahwa Rasulullah SAW melihat di dalam ru'ya bahwa beliau melihat dalam mimpinya tersebut, yakni seseorang yang tinggi yang berada di bawah pohon yang di sekelilingnya ada anak kecil. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka aulad, anak-anak kaum muslimin yang meninggal masih kecil di atas fitrahnya, maka keadaan demikian. Maka didoakan di sini, waj'alhu fi kafalati Ibrahim alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Waqihi bi rahmatika azab al-jahim, dan jagalah dia ya Allah dengan rahmatmu, jagalah dia dari azab jahim. Naam, dari siksa neraka. Ini dibaca kalau jenazahnya siapa? Anak kecil. Diganti doanya dengan doa ini. Dan doa ini sebutkan para ulama, merupakan athar dari salafuna salih. Barakallahu fikum. Yang doa ini adalah asar dari ba'du sahabat, dari sebagian para sahabat Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Setelah itu Syekh bin Baz mengatakan, wassunnatu an yaqifa al-imamu hidha'a ra'si rajuli wa wasfata mar'ati. Perkara yang sunnah dalam menyolatkan jenazah, sang imam, imam dari solat jenazah tersebut, dia berdiri hidha'a ra'si rajul, yakni berhadapan dengan kepala jenazah yang laki-laki. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, maka imamnya berdiri di hadapan kepalanya kan. Nah, kalau laki-laki. Wawasatul mar'ati. Nah, kalau jenazahnya wanita, maka imamnya berdiri di tengah-tengah, pertengahan badan dari jenazah wanita tadi. Nah, ini yang sunnah. Barakallahu fikum. Dikarenakan hal ini datang di dalam musnad, dari musnad Imam Ahmad, an Abi Ghalib qala syahidtu Anas ibn Malik shalla ala janazatin rajulin faqama inda ra'sih falamma rufi'at utiya bi janazati imra'atin min quraishin أو من الأنصار فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصلى عليها فقام وسطها. نعم disebutkan dalam riwayat ini dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat, dari seorang yakni Abi Ghalib, beliau mengatakan menyaksikan Anas bin Malik, beliau menyolatkan satu jenazah laki-laki, maka beliau berdiri di samping kepalanya tadi, berhadapan dengan kepalanya, kepala jenazah laki-laki. Ketika setelah diangkat jenazah tersebut, setelah disolatkan diangkat jenazahnya, didatangkan lagi satu jenazah wanita min Quraisy, dari dalam kalangan Quraisy atau dari Ansor. Mungkin di kita jarang ya, ketika namun biasanya kalau di dalam satu negeri atau kadang banyak, kadang kita menyolatkan lebih dari satu kali. Setelah selesai datang lagi. Nah, ini dialami oleh sahabat Anas bin Malik. Setelah diangkat jenazah yang laki-laki tadi, selesai disolatkan, dibawa, didatangkan lagi jenazah yang wanita dari kalangan Quraisy atau Ansor. Kemudian dikatakan kepada sahabat Anas, ya Aba Hamzah, hadi jenazah tu fulana ibnati fulan, ini ada jenazah fulana putrinya fulan. Fasalli alaihi, maka solatkanlah. Fasalli alaihi, maka Anas bin Malik menyolatkan jenazah wanita tadi. Faqama wasatoha, maka beliau pun berdiri di hadapan tengah dari tubuh jenazah wang wanita tadi, bukan di samping kepalanya lagi. Wa fina al-Ala'u ibn Ziyad al-Adawi. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, ketika manusia melihat, yakni seseorang yang ikut sholat bersama Anas bin Malik, yaitu Al-Ala ibn Ziyad, dia melihat perbedaan berdirinya Anas bin Malik kepada jenazah yang laki-laki dan jenazah wanita. Kenapa berbeda posisi berdirinya tadi? Qala, dia berkata kepada Anas bin Malik, yaitu Al-Ala ibn Ziyad Al-Adawi, ya Aba Hamzah, wa ya Abu Hamzah, nama kunya Anas bin Malik radhiyallahu an. Kenapa melakukan seperti itu? Naam. Hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u yakumu minar rajuli haitsu kumta wa minal mar'ati haitsu kumta. Yani dia bertanya, hakadha kana, apakah demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan? Yani beliau berdiri ketika menyolatkan jenazah yang laki-laki di mana engkau tadi berdiri? Naam, dan berdiri ketika menyolatkan jenazah yang wanita sebagaimana engkau tadi berdiri. Apakah demikian yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bertanya kepada sahabat Anas bin Malik. Faqala, maka berkata Anas bin Malik, "Naam." Kata beliau, "Ya." Naam. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Al-Ala ibn Ziyad Al-Adawi, setelah mendapatkan jawaban dari Anas bin Malik, faltafata ilaina al-ala, kemudian al-ala berpaling kepada kami. Setelah mendapat jawaban Anas bin Malik, beliau pun berpaling kepada kami kaum muslimin yang hadir ketika itu. Faqala, ihfadhu, hafalkan, jaga ini. Karena beliau telah mendapatkan kabar dari Anas bin Malik. Sekali kita katakan bahwa sahabat semuanya apa? Udul. Ketika menyampaikan khabar, maka nam dalam masalah-masalah seperti ini, ibadah wala aqidah, maka tentu mereka tidak akan mengada-ngada. Sesungguhnya ini mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Apalagi ditanya tadi, apakah kau mendapatkan dari Rasulullah SAW? Nam, itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Berarti Anas bin Malik melakukan itu karena melihat kepada Rasulullah SAW. Maka ini sunnahnya. Nah, barakallahu fikum. Satu pelajaran yang kita ambil keluar dari pembahasan yang sedikit, yakni di dalam menerima khabar, nah benar-benar harus kita melihat kepada penyampai khabar. Barakallahu fikum. Kalau penyampai khabarnya orang yang thiqah, orang yang istiqomah din, agama dan muruahnya, dan kita telah mengenalnya keadaan demikian, maka tentu khabarnya bisa diterima, apalagi dikuatkan dengan yang lainnya. Namun kalau datang kepada kita seorang yang tidak memiliki istiqomah dalam muruah, di dalam agama dan muruahnya, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, maka kita tidak boleh langsung menerima beritanya. Membutuhkan apa? Tasabbut wa tabayyun, membutuhkan tasabbut untuk memeriksa kebenaran berita tersebut. Ada kaidah, sehingga dengan kaidah ini maka seorang ahlu sunnah dia tidak akan terombang ambing dalam berita-berita yang tidak jelas. Tasabbut, kita tasabbut. Namun sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Al-Ala ibn Ziyad al-Adawi, karena beliau bertanya kepada sahabat Anas bin Malik dan ma'ruf dia sahabi, sahabat yang telah diketahui, maka begitu mendapatkan jawaban, maka beliau pun meyakininya dan beliau mengatakan, hafalkan, jaga ini. Apa yang dicontohkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an adalah nam contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nam. Qala Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wa an yakuna ar-rajulu mimma yali al-imam. Idza ijtama'at al-janaiz wal mar'atu mimma yali al-qiblah. Kata Syekh bin Baz, nah sekarang bagaimana kalau jenazahnya itu bukan hanya satu? Tadi ada jenazah laki-laki, ada jenazah apa? Wanita. Maka beliau mengatakan, kalau jenazahnya pada jenazah tak ada jenazah laki-laki dan wanita, maka an yakuna ar-rajulu mimma yalil imam, yakni jenazah yang laki-laki itu yang berada naam dekat ke mana? Ke imam. Berarti setelah imam, yang di hadapan imam adalah jenazah yang laki-laki, di kedepan yang laki-laki. Naam, adapun jenazah yang wanita, ini yang lebih dekat ke arah mana? Kiblat. Berarti urutannya yang laki-laki jenazahnya, baru kemudian jenazah yang wanita. Naam, barakallahu fikum. Dijelaskan para ulama, kenapa demikian hikmahnya atau alasannya? Lisyarafi al-zukuriyati wa kaunihi mufaddalan alaiha. Yang tanda hikmahnya, kenapa jenazah laki-laki didekatkan kepada imam dan wanita didekatkan lebih dekat ke arah kiblat? Dikarenakan kemuliaan enam jenis laki-laki, dan dikarenakan keunggulan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum laki-laki. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa. Nah, secara umum. Nah, walaupun secara khusus kalau dia satu persatu ada seorang wanita yang memiliki sifat-sifat yang melebihi laki-laki, namun secara umumnya ghaliban demikian. Nah, barakallahu fikum. Dan hal ini dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Nafi, anna Ibnu Umar shalla ala tis'i janaiz jami'an. Ibnu Umar pernah beliau menyolatkan 9 jenazah semuanya sekaligus. Faja'ala ar-rijala nam yaluna al-imama wa nisaa yalina qiblata. Maka Ibnu Umar menjadikan jenazah yang laki-laki, semuanya kan 9, ada laki-laki dan wanita, yang 6 jenazah-jenazah yang laki-laki tadi dijadikan oleh beliau yang dekat dengan imam, dan jenazah wanita dijadikan lebih dekat ke arah kiblat. Naam, barakallahu fikum. Dan beliau 6 membariskan jenazah yang wanita tadi menjadi satu baris. Barakallahu fikum. Nah, qala Syekh bin Baz rahimahullah, wa in kana ma'hum atfalun kuddima as-sabiyyu 'alal mar'ati summa al-mar'atu summa tiflatu. Nah, bagaimana kalau dalam jenazah tadi, bisa dalam bencana kan, kadang-kadang ada banjir, ada bencana, sehingga yang meninggal banyak, ada anak besar, ada yang kecil kan, kita sholatkan ini banyak, ada 100 orang, mau saya sholatkan satu-satu kan, nah membutuhkan waktu. Maka bagaimana caranya, seandainya antum mungkin terjun ya dalam penan bencana dan sebagainya, nah, seperti yang dibutuhkan ilmu yang seperti ini. Nah, maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, kalau dalam jenazahnya tadi bersama jenazah ada anak-anak kecil, maka as-sabi, anak kecil yang laki-laki, kudima, yakni didahulukan daripada yang wanita. Maksudnya urutannya berarti setelah jenazah laki-laki yang dewasa, ya, kemudian apa? Yang jenazah laki, anak kecil laki-laki sebelum yang wanita. Baru setelah itu wanita dewasa. Setelah habis yang laki-laki besar, kemudian anak laki-laki yang kecil, setelah itu wanita yang dewasa. Kemudian summa tifla, baru kemudian anak kecil wanita setelah yang laki wanita yang dewasa jenazah. Begitu urutannya. Lalu bagaimana posisinya, menempatkannya? Apakah satu baris semua, satu geret, begitu? Bagaimana? Posisinya kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa yakunu ra'sus sabi hiyal ra'sir rijal, hiyal ra'sir rajul. Dan kepala jenazah anak kecil yang laki-laki tadi, dia sejajar dengan kepala jenazah yang laki-laki dewasa. Jadi kalau misalnya, paham gak? Mau dicontohkan? Contohkan, contoh dua orang ya. Dua orang ya. Nah, misalnya ya, afwan, apa di sana? Yang sini apa? Nah iya, apa sebelah sana? Nah, ya begitu. Anggap, nah, yang pertama jenazah apa, laki-laki yang dewasa. Ya, silakan baring. Yang kedua ini jenazah tifl tadi, sobi, anak kecil yang laki-laki. Maka bagaimana cara mengurutkannya tadi? Setelah jenazah yang laki-laki semua, maka ini jenazah ya anak kecil laki-laki juga sejajar kepalanya. Karena jenisnya sama kan laki-laki. Barakallahu fikum. Kalau yang banyak jenazah laki-laki tentu dibariskan begitu kan. Sebelah sana. Ah, jangan dulu bangkit ya. Karena masih disebutkan. Ya, baringan aja dulu, jangan dulu. Sabar ya. Sabar dulu. Kemudian wa wasatal mar'ati hiyala ra'sir rajul, dan wa wasatul mar'ati, dan bagian tengah wanita itu berada lurus dengan kepala yang laki-laki. Mejanya mundur ya. Bentar. Udah, biar aja baringan. Tambahkan satu orang. Satu orang lagi, ada? Obol. Ya, ini sebagai contoh. Misalnya ini jenazah wanita. Nah, berarti sana. Mau maju ke atas. Terus sampai perutnya selaras, sejajar dengan kepalanya. Nah, begitu. Nah, jadi dijadikan wasatul mar'ah, bagian tengahnya wanita tadi, hiyal ra'sir rajul, sejajar dengan apa? Kepala yang laki-laki. Karena kan imam nanti sholatnya di sana, sejajar dengan kepala yang laki-laki kan. Berarti ketika imam sholat di sana, misalnya ya, Kang Asep berdiri di sana, sini di dekat kepalanya, ya, afwan, punten. Nah, kan kalau sholat seperti ini, tadi sesuai dengan sunnah, jenazah yang laki-laki imamnya tadi sejajar dengan kepala yang jenazah laki-laki. Kemudian yang wanitanya juga posisi imam berada di sejajar dengan bagian tengah jenazah yang wanita. Paham? Nah, tenang dulu, silakan duduk Kang. Yang ini masih. Wa hakada tiflatu yakunu ra'suha hiyala ra'sil mar'ah. Dan demikian pula jenazah anak kecil wanita, tiflah. Kalau laki-laki tadi sobi, anak kecil. Dan tiflah yang jenazah anak kecil wanita, dia kepalanya, kepala jenazah anak kecil yang perempuan ini sejajar dengan kepala yang wanita. Tambah satu lagi. Siapa? Obdo, silakan. Nah. Cekaplah. Siap. Masukkan? Ya. Nah, sejajar dengan gun-gun, sejajar. Sejajar. Ke bawah turun, ke bawah. Sejajar kepalanya. Begitu. Nah, anggap yang keempat ini adalah jenazah enam anak kecil wanita. Disejajarkan dengan wanita, jenazah wanita yang dewasa kepalanya. Sehingga imam berdiri di sana sama semua kan? Yang laki-laki di hadapan sejajar dengan kepalanya, yang wanita baik yang besar ataupun yang kecil sejajar dengan tengah badannya. Paham? Nah, barakallahu fikum. wa yakunu wastuha hiya la ra'su rajul, sehingga pertengahan dari jenazah, bagian tengah badan, perutnya dari jenazah wanita kecil tadi, hiyalah lurus dengan, sejajar dengan kepala laki-laki. Ya tidak. Kan yang keempat, jenazah anak kecil wanita kan sejajar, wastu, pertengahan badannya, perutnya itu sejajar dengan kepala laki-laki. Wa yakunu al-musalluna jami'an. Nah, baik, cukup insyaallah. Silakan berdiri. Kita masuk pembahasan berikutnya. Nah, jazakumullah khairan. Qala Syekh bin Baz rahimahullah, wa yakunul musalluna jami'an khalfal imam, dan kata beliau, jadilah para al-musall, orang-orang yang menyolatkan semuanya itu berada di belakang imam, makmumnya di belakang imam. Jadi makmumnya semuanya berada di belakang imam. Illa an yakuna wahidan, kecuali kalau makmumnya tadi seorang, lam yajid, dan dia seorang, dia tidak mendapatkan tempat di belakang imam, maka barakallahu fikum, maka dia fa innahu yaqifu an yaminihi, maka dia berdiri di sebelah kanan imam. Barakallahu fikum. Nah, yakni orang yang tidak mendapatkan tempat lagi karena tempatnya penuh, sesak, maka dia sholat di belakang, di sebelah kanan al-imam. Nah, dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab Mulaqasul Fiqhi, beliau pun menambahkan, beliau menyebutkan sebagai tambahan apa yang disebutkan di sini, bahwa disunahkan pula dalam menyolatkan jenazah ini, nah, untuk menjadikan shofnya menjadi tiga shof. Barakallahu fikum. Walaupun ada sebagian ulama yang pernah kami baca fatwanya bahwa tidak demikian berpendapat, yakni tetap harus menyempurnakan satu shof dulu yang pertama. Namun tidak sebagian ulama berpendapat seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, jadikan tiga shof. Nah, dijadikan minimalnya apa? Tiga shof. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, selesai dari pembahasan yang ke-7 tentang sifatus sholatil mayyit, bagaimana tata cara menyolatkan jenazah. Nah, tersisa pembahasan yang ke-8 tentang apa? Sifatu dafnil mayyit. Sifat atau kaifiat tata cara menguburkan mayyit. Nah, baru tidak waktunya. Baik, kita selesaikan menguburkan jenazah. Bismillah. Asaminan, qala rahimahullah asaminan, yang ke-8. Sifatu dafnil mayyit, sifat atau kaifiat menguburkan jenazah. Qala rahimahullah al-mashru' ta'miqul qabri ila wasat ar-rajul. Yang disyariatkan adalah ta'miq, yakni mendalamkan, menggali tadi kuburannya sampai ke wasat rajul, pertengahan dari tubuh laki-laki tadi. Nah, mungkin sekitar dada. Nah, barakallahu fikum. wa an yakuna fihi lahdun min jihatil qiblah. Dan dalam pada kuburan tadi ada lahd di sisi kiblat. Kita akan terangkan. Beliau mengatakan tadi bahwa yang disyariatkan adalah ta'miqul qabri ila wasatir rajul. Naam. Ya, ini yang disyariatkan di dalam menguburkan jenazah adalah mendalamkan kuburannya sampai sekitar jarak atau ketinggian wasatur rajul, pertengahan enam laki-laki atau seorang yang meninggal tadi, enam pertengahan badannya, setengah badannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اثروا واوسعوا واعمقوا. Galilah dan luaskanlah serta dalamkanlah. Menjelaskan para ulama bahwa dalam batasan berapa dalamnya kuburan ini, lam ya'ti ani nabi sallallahu alaihi wasallam haddun fi ta'miq, tidak datang batasan yang jelas berapa dalam kuburan enam yang disyariatkan bagi seorang yang menguburkan jenazah tadi. Qad ikhtalafa fi hadd al-i'maq, ada perselisihan perbedaan di dalam hadd, batasan dalam berapa dalamnya kuburan tersebut. Ada yang mengatakan qila qamah, yakni sesuai dengan setinggi badan. Qila ila surrah, sebagian mengatakan ila surrah, sampai apa? Satu pusar saja, tidak dangkal ya. Misalnya yang, nah ada yang mengatakan satu tinggi badan. Wakila ila sadr, sebagian mengatakan sampai dada, gali. Dan ini apakah surah ataupun kepada enam dadanya ataupun setinggi badannya, ini mutaqaribah. Barakallahu fikum. Namun yang jelas karena tidak ada had yang batasan yang jelas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh sebagian ulama yang jelas dalamnya kuburan tadi sekitar, yakni sekira bisa menghalangi, mencegah zuhur raihah, bisa mencegah naam munculnya aroma dari jenazah yang dikuburkan tadi. Demikian pula bisa menghalangi usul asyidah, juga bisa menghalangi binatang-binatang buas seperti mungkin apa, atau yang memang suka mencari-cari mayit ini seperti anjing atau yang lainnya, dia bisa menggali. Kalau masih dangkal kan digali mungkin ya. Nah, dalamnya itu, sekira bisa menghalangi tidak tercium aroma dari jenazah tadi yang dikuburkan, juga sekiranya bisa menghalangi binatang-binatang buas untuk bisa menggali mayit tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Dan dalam hal ini yura'a fihi halul ard min salabatin wa rakhawatin. Jadi dalam hal ini memperhatikan juga masalah apa, keadaan tanahnya. Nah, kalau tanahnya untuk dapatkan tanah yang apa? Batu. Ya, keras. Misalnya pokoknya harus setinggi badannya, luar biasa ini perjuangan. Antum pernah menggali berat ini? Ya, tanahnya tanah apa? Cadas. Ya, keras. Tapi karena tanah yang gembur kan enak. Walaupun setinggi badan cepat. Nah, perhatikan masalah dalam kekerasan atau kelunakan dari tanah tersebut. Ini juga akan berpengaruh nanti kepada pembuatan lahad. Lahadnya tadi. Naam barakallahu fikum. Jadi ala kulli hal dalam mendalamkan kuburan ini, yang didalamkan kuburannya sekira tadi menghalangi dari munculnya aroma dari jenazah tersebut atau dari sampainya binatang-binatang yang ingin menggali, ingin naam menggali jenazah yang sudah dikuburkan tadi. Adapun hadnya tadi ada berbeda, ada yang mengatakan satu tinggi badan, satu dada dan sebagainya. Tidak mengapa kalau misalnya misalnya na'am barakallahu fikum, kebiasaannya demikian dan tanahnya memungkinkan, dan apa antum gali setinggi badannya supaya tadi lebih memungkinkan dia tidak apa, tidak tercium aromanya. Nah, barakallahu, ataupun satu dadanya, ala kulli hal sebagaimana dijelaskan tadi dalam hal ini. Nah, dalam hal dalamnya kuburan. Qala rahimahullahu taala, berkata Syekh bin Baz rahimahullahu, an yakuna fihi lahdun min jihatil qiblah, dan dalam pada kuburan ini ada lahad. Lahad itu dinamakan lahad, yakni lubang yang dibuat menyamping. Kalau kita gali kuburan, di bagian dasar kuburan menyamping ke arah kiblat. Ini kiblat ya, afwan. Ini kiblat, berarti ke arah sana. Lahadnya ini dari sini lurus, dibuat lahad. Ini lahad. Oleh karena itu orang yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW disebut dengan apa? Lahad, ini penyimpangan. Ya, karena menyimpang dari apa? Yang disebut lahad. Disebut dengan apa? Lahad. Nambar kalau bukan, nah, ini sunnahnya yaitu dibuat lahad min jihati kiblah, dari arah kiblat tadi. Nah, setelah mendalam, maksudnya setelah sampai dasar kuburan yang diinginkan tadi, dibuat lahad. Nah, seukuran panjang dari jenazah tadi. Naam. Barakallahu fikum. Dan dalam hal ini, naam, ada riwayat hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Al-lahdu lana, lahad itu untuk kita kaum muslimin." Wasyaqqu li gharina, adapun syaq itu lubang dibuatnya bukan apa? Bukan di lahad di samping tapi di dalam. Setelah dasar kuburan misalnya segini dibuat lagi satu lubang yang lebih kecil ya, itu di bawah. Syaq juga bisa digunakan kalau keadaan tanahnya apa? Mudah urug ya. Antum mungkin kadang dapatkan ketika menggali kuburan, pro lagi, nggak kuat tanahnya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nggak mungkin dibuat lahad, buruk lagi ke bawah. Maka dalam kondisi demikian dibuat lubangnya bukan ke samping, tapi di tengah dasar kuburan dibuat lagi seukuran dengan apa? Tadi badan sang mayit tadi. Alhamdulillah. Nah, qala rahimahullahu taala. وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمان, dan dalam meletakkan mayit di dalam lahad tersebut di atas sisi tubuhnya yang sebelah kanan. 6. وتحلوا 6 عقد الكفن, dan kemudian dilepaskan ikatan 6 barakallahu fikum kafannya tadi. 6. Satu orang contoh. Ada? Tafadhol. Nah. Misalnya ini sudah di dalam lahad. Dimiringkan berarti. Satu orang maju. Ya, tolong bantu. Miring. Nah, begitu. Soalnya lurus ke sana. Ya. Miring badannya. Nah, gitu. Miring aja tenang. Turun aja di bawah. Ke kepalanya miring maksudnya. Ya. Nah, begitu. Oh, jangan tengkurap. Miring. Nah, sudah miring. Ini kan nangkap jenazah. Ini lahat itu dasar kuburan, ini sudah dibuat lahat ke sini. Jadi dimiringkan di atas bagian tubuh yang sebelah kanan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam mulakhas tuhim disebutkan tidak mengapa dibuatkan apa? Bantalan dari tanah untuk mengganjal apa? Kepalanya. Ya. Kemudian juga untuk mengganjal apa? Belakang tubuhnya supaya tidak sebelah sana atau sebelah sini. Supaya tetap miring. Dibuatkan ganjal-ganjal. Itu tidak mengam. Kata beliau. Naam hafidhahullahu ta'ala. Naam masih kuat? Nah, biarkan aja kepalanya ke bawah, tidak apa-apa. Turun. Nah, begitu, tidak apa-apa. Kemudian beliau mengatakan, وَتُحَلُّ عُقَدُ الْكَفَنِ, dan dilepaskan ikatan-ikatan tali-tali kafan tadi. Kan ketika kita mengkafani kan diikat. Ya, ikat. Nah, ketika setelah di kuburan ini, setelah masukkan lahat, sebelum dipasang penghalang yang menghalangi lahat tadi, tolong jangan lupa lepaskan dulu, Pak, tali. Oleh karena itu, dalam mengikat untuk memudahkan, bukan perkara yang wajib, tapi untuk memudahkan ikatan sang jenazah yang sudah dikafani, simpulnya itu di sebelah kiri. Ini yang sudah mungkin sering mengalami. Nah, ini simpul sebelah kiri. Tadinya kan diikat ya, di sini ada ikatan, ya, di badan ikatan, kaki ikatan. Simpulnya di sebelah kiri. Supaya apa? Begitu sudah masuk lahat, nah kalau misalnya ikatannya di tengah, kita harus apa? Oh, kadang-kadang sudah sempit kan? Sulit. Atau di tengah? Sulit. Bukan wajib, namun ini memudahkan. Nah, tapi kalau di samping kirinya, ketika nanti mengkafani, ingat, simpulnya sebelah kiri saja. Ya, sebelah kiri. Sehingga mudah, ini kan bagian atas, tinggal lepas ikat. Lepas, lepas, sudah. Nah, dibuka ikatannya, namun jangan kemudian ditarik. Biarkan saja seperti itu, tutrok, dibiarkan. Nah, dibuka ikatannya. Ya, cukup. Qala rahimahullah, wa tuhallu uqadul kafani wa la tunza'u, tidak dilepas, tidak ditarik. Bal tutruk, tinggalkan sudah. Lepas saja apa ikatannya, simpulnya saja, lepaskan sudah, biarkan. Ya. Awas, apalagi dibawa kenang-kenangan. Atau punya keyakinan khurafat, hati-hati. Dibiarkan begitu saja. Nah, sekedar dilepas. Barakallahu fikum. Dan hal ini datang azhar dari sebagian tabi'in, azhar dari tabi'in melakukan demikian sehingga memberikan faidah bahwa melepaskan tali tadi, simpul-simpulnya dilepaskan, ini merupakan perkara yang ma'rufan inda salaf, perkara yang sudah diketahui di kalangan kaum salafus saleh. Ada azhar dari tabi'in. Barakallahu fikum. Ana lam ingat satu pembahasan atau ucapan dari salah satu guru kita, Ustaz Muhammad Umar As-Sagir Habibullah, dalam bab lain. Ya, ini beliau mengingatkan terkadang dalam satu ibadah yang di sana tidak ada dalil yang sahih. Nah, bahkan ada riwayat-riwayat namun yang lemah, selama lemahnya tidak parah. Maka sebagian ulama kadang menyandarkan dengan dalil walaupun lemah tadi. Sekalipun tidak ada dalil yang sharih, yang sahih. Barakallahu fikum. Beliau ingatkan karena sebagian bersikap salah dalam hal ini. Ketika tidak ada dalil sama sekali, dia mengatakan, nah, jangan dilakukan karena tidak ada dalil sama sekali. Namun ketika datang tadi, mungkin ternyata para ulama tadi ada riwayat-riwayat yang dhaif namun tidak sampai parah kedhaifannya, atau seperti ini mungkin ada asar-asar dari salafus saleh dalam keadaan tidak ada dalil yang tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan disyariatkannya hal ini, namun ini dilakukan indah salaf sebagaimana disebutkan, ini memberikan faedah bahwa hal tersebut ma'rufan indah salaf. Kenapa? Karena sebagian ada yang bersikap keras dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Namullahu ala bisawabdam. Qala rahimahullah, summa yunsabu alaihi al-labin. Naam. Wa yutayyanu hatta yasbuta wa yatihi turab. Kemudian setelah selesai tadi, setelah dibaringkan jenazahnya dengan sisi sebelah kanan dilahat, nah, kemudian dilepaskan simpul-simpulnya, namun dibiarkan talinya, jangan ditarik. Barakallahu fikum. Ada yang kelewat tidak? Aina ber, ada yang kelewat. Qala rahimahullah wala tunzau batutraku wala yukshafu wajuhu sawa'un kanal mayit rajulan aw imra'atan. Nah ini yang penting. Dan tidak dibukakan wajah mayit tadi. Nah, sama saja apakah mayitnya laki-laki ataupun wanita, setelah dibuka ini kan kadang-kadang mengatakan buka, buka wajahnya kan gitu, tempelkan ke tanah kan gitu. Apalagi itunya ujung jempolnya buka. Segen katanya kan gitu. Pernah ya? Oh, aduh ini. Nah, ya ikhwah yang masuk di dalam kuburan untuk membantu karena belum tahu, kurang pede jadinya. Nah, barakallahu fikum, kita akan sebutkan tentang hal ini. Nah. Tentang apakah benar membuka sebagian wajah mayit atau wajah mayit ketika dikuburkan, ini hal yang ada dalilnya. Barakallahu fikum. Ditanya Fadilatul Syekh Muhammadin Shalih Utsaimin rahimahullah tentang hukum melepaskan tali-tali tadi, simpul-simpulnya di dalam kuburan, dan hukum bagaimana membuka wajah mayit jika di kuburan. Maka beliau menjawab, halul uqad, halul uqad, melepaskan simpul-simpul tali-tali tadi. Naam, barakallahu fikum. Oh, yani nam warada fihi athar, datang padanya athar an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada athar dari sahabat melepaskan apa? Nam simpul-simpul ikatan dari kain kafan tadi. Barakallahu fikum. Adapun kasful wajah, adapun membuka wajah mayit, beliau mengatakan kullu, semuanya ini fala asralahu, tidak ada asalnya membuka seluruh wajah mayit. Jadi kalau tidak ada asalnya, dan wa ghayatu ma warada fihi, dan yang paling maksimal lah, kalaupun dianggap sebagai itu ada riwayat, paling maksimalnya dalam masa ini adalah itu pun kalau sahih. Itu pun kalau sahih ada nah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun tadi riwayat ini pun nah belum dipastikan, tidak bisa dipastikan kesahihannya. Barakallahu fikum. Adapun membuka tadi apa tali-tali tadi, memang ada asal dari sahabat Abdul bin Mas'ud. Adapun buka wajah, nah tidak ada asalnya kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Bahkan kembali kepada asalnya, fungsi dari kafan tadi kan untuk menutupinya. Kembali kepada asalnya, yakni untuk apa? Untuk menutupi dalam jenazah. Nah, barakallahu fikum. Bahkan Syekh bin Bas rahimahullah, beliau mengatakan al-masru an yughatta wajhuhu wa jami'u badanihi wa jami'u badanil mayyit. Lau wadi'a fil qabr la yukshafu minhu syai'un bal yakunu al-kafan syamilan lahu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, yang disyariatkan adalah menutup wajahnya dan seluruh badan mayit ketika diletakkan di dalam kuburan. Tidak dibuka sesuatu pun dari kafan tadi, bahkan diharapkan kafan tadi syamilan, benar-benar bisa menutupi, meliputi apa? Seluruh badannya. Dari mulai min ra'sihi ila rijlaihi, dari mulai kepala sampai ke kakinya. Beliau mengatakan hadza huwa sunnah, inilah yang sunnah. Demikian dua ucapan ulama, yani al-allama Syekh bin Bas rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, yang kami dapatkan dalam fatwa-fatwa beliau, sehingga membuka wajah sang mayit ketika dikuburkan ataupun anggota badan lainnya, jempolnya dan sebagainya, nah ini tidak ada apa? Tidak ada sunnah. Bahkan yang disyariatkan menutup badan dari mayit tadi semuanya, mulai dari atas kepala sampai kakinya. Naam barakallahu fikum. Ini masih ada pembahasan. Naam, kalau kita baca, kita bahas selesai tidak? Adzan jam berapa? Adzan jam berapa? Oh, masih lebih. Jadi kita baca agak cepat saja ya. Naam barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullah, ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب. Kemudian dipasang, yunsob, jadikan dipasang atasnya, atasnya tadi di dalam lahadnya al-labib. Ya, ini kalau di sana, di mana penguburan, di mungkin yang pernah lihat langsung di sana, itu penutup lahadnya dibuat dari apa? Batu-batu yang lebar-lebar. Ya, plok plok plok nanti yang masang gitu. Nah, kalau kita biasa pakai apa? Di sini kayu, ya, boleh pakai papan, boleh kayu-kayu, jelas. Nah, itu dipasang. Kemudian yutayyanu, kemudian di apa? Di enam sela-sela itu diberikan apa? Tanah. Jadi supaya apa? Supaya rafat. Wayaqihi turab. Wayaqihi aturab. Nah, sehingga bisa menjaga tadi dari tanah. Maksudnya menjaga dari tanah apa? Ya, ini ketika lahatnya sudah ditutup dengan tadi, dengan labin ataupun tadi khasyab, kayu-kayu yang kemudian diteplok lagi dengan apa? Tanah-tanah sela-selanya, supaya apa? Supaya tanah yang akan diurugkan lagi ke bawah itu tidak masuk ke mana? Ke lahatnya. Itu maksudnya. Karena dibiarkan begitu lahatnya. Nah, barakallahu wiqayatan lil mayyit, untuk menjaga sang mayit idza uhila alaihi turab, ketika naam, ketika tanah itu diturunkan kepada kuburannya tadi. Naam, li alla yadkhula shay'un minhu bil lahad, supaya tidak ada masuk sedikit pun dari tanah tadi ke dalam lahadnya. Naam, ada riwayat dari Sa'ad ibn Abi Waqqas qala fi maradihi, berkata Sa'ad ibn Waqqas ketika sakitnya yang dia meninggal dengan sebab sakit tersebut, beliau mengatakan, naam, ilhadu li lahdan wansibu alaiya alladina nasoban nasban kama suni'a bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan barakallahu fikum. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan dari Imam Muslim. Sahabat Sa'ad bin Waqqas mengatakan, buatkanlah untukku lahad di kuburannya, dan pasanglah kalian labin. Naam, sebagaimana hal itu dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti penguburan siapapun dia diberikan apa? Labin dari penghalang lahadnya, supaya tanah tidak masuk ke dalam. Naam barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, fa in lam yatayassar al-labinu fa bi ghairihi dzalika min al-alwah aw al-ahjar aw al-khashab yaqihi turaba. Kalau tidak memudahkan untuk mendapatkan labin, ya ada labin tadi. Naam barakallahu fikum. Maka dengan selain itu, dari alwah, yakni papan-papan, au ahjar atau bebatuan, naam, au khusyab, kayu-kayu, yakihi turaba, yang bisa menjaga naam mayit tadi dari naam tanah yang diurugkan. Sumayuhalu alaihi turab, kemudian setelah itu barulah kemudian dia apa? Diurugkan kepadanya apa? Tanah. Naam. Wa yustahabbu, dan mustahab. Ini sebenarnya sebelum ini, yakni ketika akan memasukkan jenazah. Wa yustahabbu, dan disukai, an yuqala inda dzalika, untuk diucapkan ketika tersebut. Naam barakallahu fikum. Ya, ini diucapkan ketika akan menguburkan jenazah, ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburannya, disunahkan untuk membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik, juga sahabat Ibnu Abbas dari Ibnu Umar, dan disahihkan oleh Syalbani hadis ini. Naam, dikatakan dari sahabat Ibnu Umar qala kana nabiyyu idza naam adkhala al-mayyita al-qabra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasukkan mayit ke dalam kuburannya, qala, maka beliau mengatakan bismillahi wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan sesuai dengan milah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau riwayatin wa ala sunnati rasulillah, bismillahi wa ala millati rasulillah, atau bismillahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah ketika memasukkan. Dan disebutkan pula, walaupun tidak ada di sini, bahwa memasukkan jenazah yang disunahkan, disebutkan para ulama, antum masukkan dengan bagian arah kepala dulu, dilakukannya masuknya dari arah kaki dari kuburan tadi. Misalnya ini kuburan kan sini ya, ini enam, ini untuk kepala, kepala sini, afwan, ini kepala, ini kaki. Berarti antum masukkannya dari arah kaki, masukkan sana, bukan dari arah sini ya, dari sini. Namun sebenarnya dari apa? Dari arah kaki. Kepala dulu, kepala dulu, namun dari arah apa? Kaki, masuk. Nah, dan di sana mengucapkan tadi bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Qala syekh rahimahullahu taala, wa yurfa'u qabru wa yarfa'u al-qabru qadra shibrin, dan orang yang menguburkan tadi meninggikan kuburan setelah diurukan tanah tadi qadra shibrin, sekitar satu jengkal. Nah, musannaman, dan satu jengkal itu bukan kotak ya, tetapi apa? Tadi seperti punuk ya, melendung gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Untuk apa? Nah, barakallahu fikum, supaya kata sebagian ulama, yani tadi musannaman ay ala halati as-sanam, seperti punuk onta tadi. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, karena hal itu telah ada di dalam sifat atau kaifiat penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Barakallahu fikum, dan sebagian ulama mengatakan di antara hikmahnya supaya dan kenapa ditinggikan satu jengkal, supaya diketahui bahwasanya itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Itu kuburan. Nah, barakallahu fikum. Dan kenapa dibentuk tadi? Dibentuk seperti tadi musannaman, ya seperti keadaan as-sanam. Dikarenakan tadi di antara hikmah sebagai ulama mengatakan supaya kalau air itu bisa apa? Mengalir padanya. Nah, mengalir turun. Kalau terkena mungkin hujan dan sebagainya. Wala yuzadu ani turab, dan tidak ditambahkan dengan tanah alladhi akhraja minal qabr. Wala yuzadu ani, dan tidak dilebihkan tadi dari tanah yang dikeluarkan dari kuburan. Maksudnya untuk mengubur, menutup kuburan tadi dan ditinggikannya itu cukup dengan tanah yang dia gali dari kuburannya tadi. Jangan cari tanah lagi, mesum tanah lagi untuk urukan, enggak. Cukup dengan apa? Cukup tanah yang dia digali dari dalam kuburan. Barakallahu fikum. Naam. Rahimahumullah, masih tersisa sebagian ucapan beliau rahimahullah. Namun barakallahu fikum. Kita pending dulu di sini. Ya. Nah, barakallahu fikum, ada beberapa hal mungkin yang perlu Anda melihat lagi dari maroji yang ada. Barakallahu fikum. Namun waktunya ini terakhir. Ya. Barakallahu, oleh karena itu mungkin untuk menyempurnakan ini, insyaallah biasanya hari Rabu sore jadwal apa? Jadwal usul salatah. Nah, untuk Rabu besok insyaallah taala kita akan menyelesaikan Rabu besok sebagaimana jadwal yang biasanya. Biasanya kita taklim usul salatah. Untuk khusus Rabu besok insyaallah kita akan berusaha untuk menyelesaikan pembahasan ini. Nah, untuk ini kita cukupkan sini dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk Anda dan antum semua. Seandainya ada yang benar dari yang Anda sampaikan, faminallahi ta'ala. Adapun kekeliruan kesalahan dari kejahilan saya dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.